بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، كمسلمين كمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Az-Zuhud wa Ar-Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati. Bab yang keempat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam mubaraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala: babu fadli bina'il masajid. Al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan Sahih Muslim membuatkan bunyi bab yang keempat ini dengan mengatakan babu fadli bina'il masajid, bab keutamaan membangun masjid. Ya, keutamaan membangun masjid. Sebelum kita masuk bab yang sebelumnya, yaitu keutamaan mengurusi wanita janda, orang miskin dan anak yatim. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri kecuali kalian dalam keadaan menangis. Dan bab yang sekarang ini, bab keutamaan bangun masjid, hubungannya dengan kitab Zuhud dan pelembut-pelembut hati. Kitab Zuhud dan pelembut-pelembut hati sangat erat, terutama tentang pelembut-pelembut hati. Ya. Melewati wilayah atau tempat negeri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya kepada penghuni negeri tersebut dengan menangis, membayangkan bagaimana maha besarnya Allah, maha kuatnya Allah, bagaimana lemahnya manusia, rendahnya, tidak berdayanya mereka, dan bagaimana murkanya Allah terhadap orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari dan berbuat dosa. Ini tentu melembutkan hati. Nangis tadi saja sudah merupakan salah satu bentuk lembutnya hati kita karena khawatir, takut dan cemas terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Hadaran an yusibahum ma an yusibakum ma asabahum. Khawatir menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Ini kalau bukan karena lembutnya hati atau proses yang diinginkan oleh agama untuk melembutkan hati, apalagi. Ya. Kemudian tentang yang ketiga, menyayangi, memberikan perhatian wanita-wanita janda, anak-anak yatim dan orang miskin, ini juga tentu merupakan sarana pelembut hati, karena memang bersama orang-orang yang lemah mereka, wanita-wanita janda yang tidak ada lagi laki-laki yang menopang hidup mereka sebagai pemimpin rumah tangga mereka, dan kebutuhan keluarga itu di berada di pundak wanita-wanita tersebut. Kemudian anak yatim yang sudah tidak ada lagi orang tuanya, wanita, anak-anak yang meninggal ayahnya ketika atau sebelum usianya baligh. Kemudian orang-orang miskin yang tidak berpunya, ini semuanya orang-orang lemah dari sisi duniawi, maka kebersamaan kita dengan kekurangan serta kelemahan mereka atau kebutuhan mereka ini melembutkan hati. Melembutkan hati. Melihat betapa susahnya mereka hidup, lemahnya mereka, tidak berdayanya mereka, ini tentu sangat memberikan dampak atau pengaruh yang luar biasa ke dalam ke hati kita, bagaimana bisa lembut. Makanya Nabi SAW seringkali bersama orang-orang lemah. Bahkan suatu ketika Nabi SAW meminta untuk mengumpulkan orang-orang lemah. Ibghunid du'afa. Ya, kumpulkan untuk saya atau carikan untuk saya orang-orang lemah. Yang dimaksud oleh Nabi adalah mereka-mereka ini. Ya, yang dimaksud oleh Nabi adalah mereka-mereka ini. Wanita-wanita janda, kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, kemudian orang-orang tua yang sudah lemah, ini juga termasuk dalam makna ungkapan Nabi, kumpulkan, carikan untukku orang-orang yang lemah. Kebersamaan kita dengan orang yang lemah membuat kita mendapatkan kelembutan hati. Jadi sarana untuk mendapatkan kelembutan hati adalah hal-hal yang tadi, ya. Yaitu bila mana berjalan melihat kemahabesaran Allah terhadap orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang berdosa, kemudian selalu memberikan perhatian kepada orang-orang lemah, kemudian yang sekarang ini adalah membangun rumah Allah, ya, membangun rumah Allah, hubungannya juga sama dengan pelembut hati. Di antara sarana melembutkan hati adalah memberikan perhatian besar terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dimasukkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zuhud Warraqaiq adalah hadis-hadis yang dibawa bab ini, di mana Imam Nawawi membuatkan bunyi bab keutamaan membangun masjid. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kelembutan hati, salah satu caranya perhatikan rumah Allah Subhanahu wa taala, berikan perhatian yang besar. Memberikan perhatian dalam bentuk membangunnya yang belum dibangun, membangun rumah-rumah Allah di mana, di tempat di mana orang membutuhkannya, kemudian memberikan perhatian kepada rumah Allah adalah mengurusi rumah Allah. Ya, memperluasnya juga termasuk memberikan perhatian. Memperbaiki yang rusak, ini juga termasuk pelembut-pelembut hati. Orang yang hatinya sudah terpaut dengan rumah Allah, maka hatinya lembut. Orang ini nanti salah satu dari 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan di akhirat. Sab'atun yudhilluhumullahu yudhilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, 7 golongan yang Allah berikan naungan dengan naungannya, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ini menunjukkan kelembutan hati. Hati itu lembut karena ibadah, karena ketaatan, karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara bab ini dengan kitab kita jelas, ya. Dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu cara untuk melembutkan hati berada di rumah Allah, berikan perhatian di rumah, kepada rumah Allah, cintai rumah Allah, ya, selalu berada, ya, lebih banyak berada atau banyakkan, usahakan untuk memperbanyak keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tautkan hati. Tautkan hati ini adalah bagaimana kita selalu menjaga salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian juga di antara kecintaan kita ke rumah Allah, dari pagi kita sudah berada di dalamnya. Sebelum bangun tidur kita sudah di dalamnya, kemudian nanti mau tidur pun kita berada di dalamnya salat Isya, ya. Kita baca hadis yang pertama nomor 7422. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية هارون بنى الله له بيتا في الجنة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan di sini hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an dzunnurain al-khalifatu al-thalith min al-khulafa'ir rasyidin, kemudian orang yang ketiga juga menduduki posisi kemuliaan, ya, Abu Bakar, Umar dan Uthman menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah, ya, mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah memposisikan Uthman bin Affan pada urutan ketiga dari sisi kemuliaan. Setelahnya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anil jami' dinamakan, digelari dengan Dzunnurain, di mana dia memperistri dua anak Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhuma, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Ummu Kalsum dan Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian dia yang sangat dermawan memberi dalam untuk agama ini pemberian yang sangat banyak, sampai-sampai Nabi pernah mengatakan kepada beliau atau mengabarkan tentang beliau, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidaklah mencelakakan Utsman apapun kesalahan atau dosa yang ia lakukan setelah hari ini, setelah dia memberikan pemberian yang sangat besar manfaatnya untuk agama Allah jalla wa ala. Beliau Utsman bin Affan diriwayatkan darinya radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh muridnya Ubaidullah Al-Khawlani. Ia menyebutkan bahwa ia mendengar Utsman bin Affan ketika orang-orang banyak memprotesnya, ya, mengkritisinya atau memperbincangkan atau menginginkan Utsman tidak melakukan apa yang sudah atau yang akan dia lakukan. Inda qawlin nasi fihi, ucapan tersebut terdengar oleh Ubaidullah dari Utsman ketika orang mengatakan tentangnya, hina bana masjid ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, ketika ia hendak membangun masjid Nabi. Hendak membangun di sini maksudnya apa? Memperluas. Karena masjid Nabi sudah ada. Ya. Maksudnya memperluas, dan ini catat baik-baik. Dari sini kita akan mendapatkan betapa luar biasanya hadis yang akan beliau sampaikan. Beliau bukan untuk membangun masjid Nabi dari awal. Beliau hanya memperluas. Makanya di sini diungkapkan oleh Ubaidullah Al-Khawlani, hina bana, ketika dia membangun masjid Ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabi. Apa kata Utsman kepada mereka yang banyak menegurnya? Innakum qad aktsartum, sesungguhnya kalian sudah terlalu banyak mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan teguran atau pengingkaran. Sementara, kata beliau, wa inni, sementara saya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar Nabi SAW bersabda, ya, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, barang siapa yang membangun masjid, qala Bukair, berkata Bukair, ini Bukair al-Ashaj, ya, Bukair al-Ashaj salah seorang perawi, hasibtu annahu qal, saya menduga dia mengatakan ya betagi bihi wajhallah, ada tambahan di sini yang tidak terlalu diyakini oleh Bukair, tetapi dia menduga, ada tambahan setelah man bana masjidan ya betagi bihi wajhallah, dengannya ia mengharapkan wajah Allah, maksudnya pahala, ya, ikhlas. Keutamaan dan janji Nabi, banallahu lahu mithlahu, banallahu lahu, niscaya Allah bangunkan untuknya mithlahu, seumpamanya, fil jannah, di surga, ya, di surga. Wa fi riwayat Harun, dalam riwayat Harun, salah satu dari guru Imam Muslim di sini, banallahu lahu baitan, tadi banallahu lahu mithlahu, ada perbedaannya antara mithlahu dengan baitan. Banallahu lahu mithlahu di lafaz yang pertama, Allah bangunkan untuknya seumpamanya fil jannah, di surga. Kemudian dalam riwayat Harun ini, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya baitan, rumah di surga. Ya, itulah perbedaan-perbedaan sedikit, ya, yang sedikit dari lafaz hadis ini. Tetapi tambahan ya betagi bihi wajhallah, dengannya dia mengharapkan wajah Allah, ini walaupun dalam ungkapan keraguan, tetapi dalam riwayat lain justru ditegaskan sekali, man bana lillah, ya, man bana lillahi masjidan, katanya betagi bihi wajah Allah, di lafaz yang lain lillah, sama artinya lillah, untuk Allah, maksudnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah janji dari Nabi untuk orang yang membangun masjid karena Allah, ikhlas, Allah, bahwa Allah akan membalasnya dengan balasan yang sama. Al-jaza' min jinsil amal. Dia membangun, maka balasannya dibangun. Ya. Dia membangun rumah, maka balasannya dibangunkan pula untuknya rumah. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kemudian walaupun diungkapkan dengan seumpamanya, jangan sampai pula kita tidak terlalu tertarik. Kalau seumpamanya, apa motivasinya? Kalau seandainya rumah masjid yang dibangun adalah masjid biasa-biasa saja, ya, masjid biasa-biasa saja berarti tidak terlalu menarik kalau dibangunkan untuknya yang sama. Kan, ya, kalau hanya nampaknya sama, mislahu, seumpamanya, atau juga rumah, ya, tentu tidak terlalu menarik. Makanya di sini An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan makna mislahu, Allah bangunkan yang serupa untuknya di surga. Apa kata An-Nawawi? Yahtamilu misluhu fil qadri wal masahati, ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة ويحتمل مثله في مسمى البيت وإن كان أكبر مساحة وأشرف. النووي رحمه الله تعالى ingin memahamkan kita atau ingin meluruskan pemahaman kita sehingga hadis ini benar-benar merupakan daya tarik yang luar biasa, motivasi yang luar biasa untuk membangun rumah Allah. Kata beliau, يحتمل مثله atau yahtamilu misluhu, kata-kata misluhu, yang dalam hadis banallahu lahu mithluhu atau mithlahu, itu kemungkinan dari sisi al-qadar, ukuran, wal masahah dan luas. Sama dari sisi ukuran dan luas, walakinnahu dan akan tetapi anfas minhu biziyadatin kathirah, lebih berharga, lebih apa, lebih mulia, lebih tinggi kualitasnya dari yang dibangun olehnya di dunia dari masjid Allah pada balasan yang dibangun yang dilakukan oleh Allah untuknya, biziyadatin kathirah, dengan tambahan-tambahan yang banyak. Mungkin furniturnya yang berbeda atau bahannya juga yang tidak sama. Walaupun mungkin dari sisi kemungkinan ya, kata Nawawi, kemungkinan mungkin sama dimaksud di situ adalah ukurannya atau luasnya. Maka memang seperti itu, tapi nanti akan ada tambahan-tambahan. Walakinnahu anfas, tentu akan lebih berharga, lebih utama, lebih mulia, lebih berkualitas, karena tentu tidak akan sama bahan dasarnya. Ya, kalau di surga tentu bahan dasarnya adalah emas permata. Ya. Sementara dia membangun di dunia ini dengan material yang kita ketahui. Ada di situ, bila mana itu kemungkinan yang pertama, maka tentu tidak akan sama juga kualitasnya. Kemudian yang kedua, وَيَحْتَمِلُ مِثْلُهُ fi musammal bait. Ya, maksudnya mislah man bana masjidan, ya, barang siapa yang bangun masjid kesamaannya yang dikatakan banallahu lahu mislahu, yaitu pada nama, ya, pada nama samanya hanya dalam namanya, ya, samanya hanya pada nama, fi musammal bait, pada nama rumah, wa in kana akbar masahatan wa ashraf, hanya saja yang dibangunkan oleh Allah untuknya sebagai balasan lebih besar, lebih luas dan lebih mulia. Kalau dari sisi nama sama, jangankan antara dunia dan surga, antara dunia dengan dunia juga tidak mungkin kita samakan sesuatu yang namanya sama, hakikatnya sama. Tidak mungkin. Ya. Sebut sajalah satu jenis makanan. Ya, dengan nama yang sama tetapi tentu kualitas berbeda. Rasa juga tidak akan mungkin sama. Ya, rasa tidak akan mungkin sama. Di dunia ini sesuatu yang namanya sama, ya, sesuatu yang namanya sama, mobil, namanya sama, tetapi keadaan dan kualitasnya tidak mungkin sama. Rumah, namanya sama-sama rumah di dunia, tetapi tentu antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Tinggal melihatnya saja sudah tidak akan sama cara kita melihat satu rumah dengan rumah yang lain. Itu di dunia. Apalagi antara dunia dengan surga. Ya, antara dunia dengan surga. Jadi hadis ini, sekalipun Nabi mengatakan mislahu, seumpamanya atau semisalnya, ini bukanlah semisal, yaitu persis, tidak ada perbedaan. Tidak. Kalau yang di dunia dengan yang di surga, kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, samanya hanya pada nama. Samanya hanya pada nama, tetapi hakikat berbeda. Emas sama-sama emas di dunia dengan di surga, tetapi emas surga tentu tidak akan sama dengan emas dunia. Minumannya juga, khamarnya, susunya, madunya, namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Tentu yang di surga tidak akan mungkin kualitasnya sama dengan yang di dunia. Jadi hadis ini sekali lagi, ya, memberikan daya tarik dan motivasi serta semangat orang-orang yang beriman untuk banyak memiliki andil dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ya, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kemudian Tadi yang kita berikan garis bawah itu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu hendak memperluas bangunan rumah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia membangunnya, menambahnya ke arah depan masjid, ke arah kiblat. Ya, ke arah depan kiblat. Itu yang ditambah oleh Utsman. Kemudian di antara perhatian Utsman kepada rumah Allah radhiyallahu ta'ala anhu adalah materialnya. Kalau sebelumnya batunya batu-batu biasa, tetapi ketika Utsman ini hendak memperluas, ia menggunakan batu-batu yang mangkusyah, yang sudah ada ukiran-ukirannya. Batunya bukan batu petak begitu saja, sudah ada ukiran-ukirannya. Kata para ulama, bisa jadi teguran orang-orang yang ketika itu adalah karena material tadi yang tidak sama dengan sebelumnya. Mereka tidak suka dengan material yang ada unsur-unsur pernak-perniknya. Nah, itu yang dimaksud dengan qad aktsartum, kalian telah banyak menegur, mengkritik, sementara Nabi mengatakan barang siapa yang membangun untuk Allah Subhanahu wa taala rumah masjid, maka Allah bangunkan untuknya istana atau rumah di surga. Ya, jadi itu motivasinya. Sebab orang mengingkari, menegurnya, menolak perluasan tersebut, bisa jadi menganggap bahwa apalah artinya menambahkan, memperluas. Ternyata keutamaannya sama. Karena Utsman bin Affan memahami itu. Dia tahu bahwa dia tidak membangun masjid Nabi dari awal. Dia hanya memperluas saja ke bagian depan kiblat karena dibutuhkan. Orang sudah mulai banyak, maka dia memahami memperluas sama, ya, hadis itu juga menyinggung atau terkait dengan apa yang ia lakukan. Hadis itu juga memberikan motivasi untuk memperluas walau bukan membangun dari awal. Jadi memperluasnya termasuk dalam konteks hadis, ya. Memperbaiki yang rusak termasuk juga dalam konteks hadis ini. Allah bangunkan untuknya istana di surga. Apalagi nanti ditambah dengan riwayat yang lain yang tidak ada di sini. Walau kamafhasil qata au asgar. Ya. Walau seukuran sarang burung mengerami telurnya. Ukuran modal anggaran yang digunakan untuk membangun masjid itu seukuran itu tadi. Seukuran sarang burung mengeram telurnya. Ya. Kan betapa kecilnya, tetapi hadis ini tetap memotivasi dengan mengatakan pahala sama. Ya, pahala sama-sama akan mendapatkan balasan di surga. Allah bangunkan untuknya istana atau rumah. Ya, wallahu a'lam. Hadis berikutnya 7423. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad ibn al-Muthanna kilahuma 'an ad-Dhahhak. Qala ibn al-Muthanna haddatsana ad-Dhahhak ibn Makhlad qala akhbarana 'Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsani abi an Mahmud ibn Labid anna 'Uthman ibn 'Affan radiyallahu 'an arada bina' al-masjid فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله بنى الله له في الجنة مثله عندنا مثله في الجنة لا مثله فقط. Masih hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, sama dengan hadis sebelumnya, cuma di sini tegas, ya, man bana masjidan lillah, itu yang tadi kita maksud. Di sana kan perawinya ragu, ahsibuhu qal yabtaghi bihi wajhallah, yabtaghi bihi wajhallah sama dengan lillah. Di sini ditegaskan lillah, karena Allah, ikhlas. Ya. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu, di sini mithlahu fil jannah. Tadi kita dengar fil jannati mithlah. Ya, Allah bangunkan baginya di surga sepertinya atau seumpama atau semisalnya. Nah, kata-kata semisal ini sudah kita uraikan tadi dibaca syarah Nawawi, bahwa semisal ini maksudnya bisa jadi semisal dari apa? Dari ukuran, dari besarnya, luasnya, tetapi tentu tidak akan mungkin sama karena di dalamnya bahan dasarnya, furniturnya, kemudian tentu dari sisi bahan dasar yang sangat berbeda. Ya, material di dunia pasir, kerikil, batu, ya, kayu, sementara di sana tentu tidak akan sama materialnya karena tanahnya saja. Ya, kita mendengar berita dari Nabi bahwa sallallahu alaihi wasallam bahwa sungai Al-Kautsar itu mengalirnya di bawah, di dasarnya itu mutiara dan permata. Ya, majrahu ad-durr wal yaqut. Sementara pinggir sungai Al-Kautsar di surga itu adalah emas, tanah pinggirnya itu kibabul lu'lu' dalam sebagian riwayat dia mengatakan hafatahu min zahab. Kalau kita kan tanah biasa pinggir sungai, tetapi ini pinggirannya itu semuanya emas. Kalau itu bahan-bahan di dunia, di surga, tentu bahan bangunannya tidak mungkin sama dengan bahan bangunan di dunia. Kalau toh sama ukurannya, sama besarnya, tetapi tentu kualitasnya tidak akan mungkin kita samakan. Itu kata-kata mislahu. Kemudian juga kesamaan di situ maksudnya adalah sama nama. Sama nama, namanya juga rumah, tetapi tentu tidak akan sama pada hakikatnya. Jangankan antara dunia dengan surga tadi kita sampaikan, antara dunia dengan dunia yang nama sama, rumah. Rumah si pebisnis ini dan rumah si petani ini tentu tidak akan sama kata rumah, tidak akan sama hakikat dari rumah dua orang tadi. Rumah pengusaha ini dengan rumah petani ini, ya. Bukan petani sawit, ya. Ya, petani biasa. Ya, tentu rumahnya namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Rumah ini mungkin 2x2 atau 6x5 lah. Yang ini rumahnya lapangan bola. Tentu tidak akan sama. Walaupun namanya sama tetapi hakikatnya tidak sama. Kalau yang pertama ukurannya sama, luasnya sama, besarnya sama, tetapi tentu juga tidak akan mungkin sama di dunia dengan surga karena materialnya tidak akan mungkin bisa disamakan. Ini kata-kata mislahu di dalam hadis ini kembali kita tegaskan. Kemudian di awal hadis yang kedua ini, ya, Labid Muhammad Mahmud bin Labid, ya, rahimahullahu taala, ia menceritakan bahwa Uthman ketika hendak membangun masjid, arada bina al-masjid, hendak membangun masjid, di sini maksudnya seperti yang tadi bahwa dia memperluas masjid Nabi, fakarihan nasu dzalik, orang tidak suka dengan proyeknya atau proyeknya Uthman bin Affan yaitu memperluas masjid, wa ahabbu ayyada'ahu ala hayatihi, mereka maunya masjid Nabi tetap itu. Tentu tidak mungkin. Orang sudah mulai bertambah banyak, tidak mungkin memuat masjid Nabi lagi, maka perlu perluasan. Dan Utsman bukan orang pertama yang melakukan perluasan. Sebelumnya Umar bin Khattab sudah memperluas. Ya, sudah memperluas, walaupun bukan ke arah sana. Ya. Nah, ini awal dari hadis ini, orang tidak mau, maunya masjid Nabi saja, biar mereka merasa nyaman, merasa tenang, ya. Ini masjid dibangun dulu oleh Nabi SAW dan mereka tidak suka diperluas. Kalau sudah berluas sudah mulai nampak campur tangan yang lain. Akhirnya Utsman mengatakan, kenapa kalian mengingkari? Sementara Nabi SAW memotivasi untuk membangun masjid. Saya hanya bisa memperluas. Dan ternyata memperluas sama keutamaannya dengan membangun dari awal. Seberapapun andil kita dalam membangun masjid, pahalanya motivasinya tetap hadis ini. Motivasinya tetap hadis ini. Dan akan dibangunkan oleh Allah nanti di surga. Walau bagian kita hanya seukuran dana membangun sarang burung. Ya. Wallahu a'lam. Hadis yang ketiga, 7424. قال رحمه الله تعالى وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد غير أن في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنة. Sama dengan riwayat yang pertama ya, dengan dua lafaznya, ganti dari mislahu adalah baitan. Kalau di sana banallahu lahu mislahu fil jannah. Ya, kalau di sini banallahu lahu baitan fil jannah. Itu perbedaannya, dan tetap hadis ini sangat luar biasa. Dan sekali lagi yang kita simpulkan tadi di awal, bahwa di antara yang membuat hati kita lembut adalah perhatian hati tersebut kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam membangunnya dari awal, atau memberikan perhatian dalam memperluasnya bila mana dibutuhkan, atau perhatian dalam memperbaiki yang rusak, atau perhatian dalam memakmurkan program-program terutama salat lima waktu di dalamnya. Wallahu a'lam. Bab yang berikutnya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الصدقة في المساكين. Ini secara khususnya dibuatkan bab oleh Imam Nawawi tentang perhatian terhadap orang miskin. Perhatian terhadap orang miskin, dan ini juga tentu sangat melembutkan hati, mengikis sifat-sifat kesombongan. Orang kalau sudah perhatian dan yang sudah selalu memberikan empati kepada orang miskin, tentu hatinya, dirinya atau jiwanya tidak akan mungkin merasa lebih, ya, akan dekat dengan orang miskin, membuat hati lembut, membuat hati lembut. Dan orang yang selalu perhatian dengan orang miskin adalah orang-orang yang hatinya lembut, ya, orang-orang yang hatinya lembut. Wallahu a'lam. Dan hadis yang pertama 7425. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان لاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي dibawakan oleh Imam Muslim di sini, yang isinya cerita dari Nabi, dan cerita ini bukan dongeng, cerita nyata. Ya. Nabi tidak pernah menceritakan dongeng. Ya, cerita-cerita fiktif yang tidak ada kenyataannya. Semua cerita yang diceritakan oleh Nabi untuk umat-umat terdahulu semuanya kisah nyata. Termasuk ini, ya. Bahwa Nabi SAW bercerita bainama rajulun bifalah, bifalatin minal ardi. Tatkala ada seorang laki-laki berada di salah satu padang pasir. Falat minal ardi, padang pasir, hamparan dalam perjalanan ini. Fasami'a sautan fi sahabatin. Tiba-tiba dia mendengar ada suara di awan, di langit. Ya. Dia sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara keras. Seperti jelasnya kalau di atas kan jelas suara. Apapun bentuk suara kalau dari atas ke bawah sangat keras suaranya. Suara guruh ya. Suara petir. Ya, suara pesawat. Ya. Pesawat tempur apalagi. Memekakkan telinga. Nah, begitulah kalau ada suara di atas lantang dan terang sehingga jelas terdengar oleh telinga. Makanya orang ini mendengar ya. Dan suara itu dari langit di celah-celah awan. Ya. Apa suara, bunyi suara itu? Istihadi qata fulan. Itu bunyi suara yang terdengar oleh laki-laki ini. Sirami kebun si fulan. Itu bunyinya. Sirami kebun si fulan. Si fulan itu nama. Disebutkan dalam hadisnya nama orang. Bukan fulan maksudnya, tetapi nama. Ya, yang terdengar olehnya nama. Ya. Setelah suara itu selesai, maka laki-laki ini melihat ke awan dan tampak olehnya fatanah hadzalika sahaba. Maka memisahkan dirilah awan yang tadi di situ terdengar suara dari kawan-kawannya berjalan. Fa'afraga ma'ahu fi harrah. Ia tumpahkan airnya. Maksudnya air di awan tersebut turun hujan di sebuah kampung. Fa'idha syarjatun min tilkas syiraj qad istau'abat dhalikal ma'a kullahu. Ternyata dari aliran-aliran irigasi itu air yang dari potongan awan itu memenuhi salah satu aliran irigasi. Tidak semua. Ya, penuh dan tidak berlebih. Penuh dan tidak berlebih. Tidak melimpah. Hanya memenuhi salah satu dari aliran irigasi tersebut. Bukan aliran dari induknya, tetapi cabang-cabangnya. Ya. Fa'idha syarjatun min tilkas syiraj. Qadistau abad dalikal ma'akullah. Selesai awan tadi menurunkan air yang dikandungnya, yang ada di dalamnya, dan memenuhi salah satu dari aliran irigasi tersebut. Fatatabba'il ma'. Ya. Maka laki-laki yang tadi berjalan, setelah mengiringi awan itu mengarah kemana, kemudian ternyata turun di sebuah kampung, kemudian persisnya, memenuhi salah satu dari aliran irigasi tadi, lalu diikutinya air tadi kemana mengalir. Ya, diikutinya. Fatatabba'al ma. Diikutinya, ditelusurinya air yang sudah memenuhi salah satu aliran tadi, kemana dia mengalir. Fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi. Ternyata, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri di salah satu, di kebunnya, fi hadiqatihi. Yuhawwilul ma'a bimishatihi. Ia alihkan air yang satu aliran tadi masuk ke dalam kebunnya. Ya, ia bersihkan, ia buang sampah-sampah yang menyumbat. Kan pembagian aliran air yang ke kebun-kebun itu kan tidak selalu terbuka. Misalnya dari satu aliran itu nanti langsung masuk ke kebun si fulan dan ada penutupnya. Ada penutupnya. Nanti ketika kebunnya penuh ditutup, kemudian dia mengalir ke kebun yang lain. Dan ini yang terjadi di masa Nabi SAW. Ketika terjadi pertengkaran antara salah seorang sahabat dengan masalah ini. Ya. Masalah tentang tidak mau menutup. Ya, tak mau menutupi karena dia yang pertama. Ini yang dilakukan oleh orang tadi ketika air tiba di depan kebunnya, dibukanya, dibersihkannya, penghambat-penghambat sampah-sampahnya, kemudian masuklah air. Ternyata ketika air itu masuk semua ke dalam kebunnya kering. Ya, tidak ada lagi air setetes pun tersisa di aliran tadi untuk melewati masuk ke kebun yang lain. Persis secukup kebutuhan kebun tadi. Seukuran kebutuhan kebun orang tadi. Ya. Faqala lahu ya Abdullah, orang yang tadi mendengar suara kemudian ikuti kemana awan tadi pergi kemudian mengikuti air yang sudah turun tadi mengalir, bertanya kepada petani ini, ya Abdullah. Abdullah bukan namanya, memanggil dengan panggilan yang biasa, Abdullah. Ya, Abdullah itu kan hamba Allah. Ya, yang tidak kenal kita namanya pun kita bisa memanggilnya dengan Abdullah, yang maksudnya bukan nama tetapi hamba Allah. Kalau sekarang orang Arab itu, terutama orang-orang Saudi ya, itu sering memanggil dengan kata Muhammad. Orang yang tidak dikenal namanya, ya Muhammad, padahal namanya bukan Muhammad. Ya, ya. Terus, ya Abdullah, kata laki-laki ini, masmuka, namamu siapa? Dia ingin penasaran dengan nama yang tadi terdengar di langit. Ya, namamu siapa? Qala fulan, kata orang, kata petani tadi, si fulan nama saya. Lil ismilladzi sami'a fis sahaba, sama dengan nama yang ia dengar di awan tadi. Iski hadif qata fulan, siramilah kebun si fulan, nama. Ternyata nama yang didengarnya di langit di awan tadi sama dengan nama orang ini. Ya, sama dengan nama orang ini. Faqala lahu, kata si musafir tadi, ya Abdullah, petani tadi heran, ya Abdullah, lima tas'aluni anismi, kenapa engkau menanyakan nama saya? Ya, kenapa engkau tanyakan nama saya? Kata petani tadi kepada musafir tadi. Faqala inni sami'tu sawtan fis sahab alladhi hadha ma'uhu, kata dia, saya mendengar di awan, ya, yang awan tadi ini airnya yang masuk ke kebunmu. Ya, yang awan yang saya dengar tadi ada suara di sana, nah itulah yang airnya turun dan memenuhi kebunmu. Ya, hadzal ma'uhu. Yaqulu, di awan itu terdengar suara, iski hadiqata fulan, siramilah kebun si fulan, li ismika, yang fulan itu namamu ini. Ya. Misalnya taruhlah namanya Abdurrahman. Siramilah kebun Abdurrahman. Ya, itu yang terdengar oleh musafir tadi. Ternyata Abdurrahman itulah nama orang ini. Ya. Kemudian si musafir tadi dengan penasaran bertanya. Karena dia menyadari betapa mulianya petani ini, istimewanya petani ini. Ya. Walinya dalam tanda kutip. Walinya petani ini kenapa? Karena dikhususkan awan tadi untuk menyirami kebunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya, "Fama tasna'u fiha?" Apa yang kamu perbuat pada kebunmu ini? Apa yang kamu lakukan pada kebunmu ini sehingga sampai-sampai Allah khususkan awan untuk menyiraminya dan seukuran yang dibutuhkan oleh kebunmu? Kalau dia berlebih mungkin saja enggak ada kepenasaran. Kalau seandainya penuh kebunnya kemudian mengalir lagi seperti biasa, enggak, ini penuh kebunnya, air sudah tidak ada. Ya, airnya sudah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa memang dia dikhususkan oleh awan tersebut. Dikhususkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di kebun ini?" Qal, "Amma id qulta hadza?" Ya. Adapun jika engkau sudah mengungkapkan ini, yaitu tentang awan yang dikhususkan tadi, dan engkau penasaran tentang apa yang saya perbuat, maka fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, sesungguhnya saya melihat apa yang dihasilkan oleh kebun saya. Jadi setiap panen, ya setiap kali panen, maka saya akan melakukan beberapa hal-hal berikut ini. Yang pertama, fa atasaddaqu bi tsulutsi, hasil panen saya tadi saya sedekahkan sepertiganya. Berarti dia bagi berapa? Bagi tiga. Hasil panennya itu dia bagi tiga. Yang pertama, atasaddaqu, yaitu saya sedekahkan. Ini yang berhubungan dengan bab. Ini yang berhubungan dengan bab, yaitu sedekah untuk orang miskin. Saya sedekahkan sepertiga. Wa akulu ana wa iyali thulutha, dan sepertiga kedua saya jadikan untuk makanan saya dan keluarga saya. Karena memang bercocok tanam untuk makan. Saya gunakan untuk makan, untuk kebutuhan makan saya dan keluarga saya. Tersisa sepertiga lagi. Wa aruddu fiha thulutha. Saya kembalikan untuk kebun tadi sepertiganya. Untuk apa? Untuk melanjutkan pertanian sebagai benih. Sebagai benih. Nah, itulah yang dilakukannya terus-menerus. Ya. Untuk kenikmat untuk dia dan melanjutkan perkebunannya 2/3. Yaitu 1/3 untuk makannya, 1/3 untuk melanjutkan pertaniannya. Sementara 1/3 ini banyak kata Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan as-sulutsu was-sulutsu katsir? 1/3 itu pun sudah banyak. Bayangkan dapat 1 ton misalnya. Nah, 1/3 dari 1 ton itu bukan sedikit. Bukan sedikit. Banyak. Dan itu yang ia siapkan untuk sedekah, untuk infak. Untuk menyantuni orang-orang miskin. Atasaddaqu bitsulutsi. Inilah ma'asyiral muslimin, keistimewaan petani ini. Ini petani yang benar-benar waliullah. Wali Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa, di mana dia bercocok tanam tetapi Allah sangat mencintainya sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan perhatian yang istimewa kepadanya dengan mengkhususkan awan untuk menyirami kebunnya. Ya, ini termasuk karamat. Jadi karamat itu bukan pada orang yang nampaknya ahli ibadah saja. Karamat itu bisa pada orang seorang petani, pada seorang pedagang. Ya, pada seorang pedagang dan seterusnya. Kita baca hadis kedua. 7426. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsanahu Ahmad ibn 'Abdah ad-Dabbi. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. Nah, ini detail dari hadis yang pertama tadi. Kan saya sedekahkan sepertiganya, ya, saya sedekahkan sepertiganya. Sementara di hadis sekarang ditegaskan oleh beliau kepada siapa dia serahkan 1/3 tadi untuk sedekah. Aj'alu thuluthahu, 1/3 saya jadikan fil masakin, pada orang-orang miskin. Wassailin, pada orang-orang yang meminta-minta. Wabnis sabil, dan pada orang-orang musafir yang kehabisan bekal. Subhanallah, jadi sudah dibuatkannya pos untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita punya usaha, bila mana ada sebahagian dari hasil usaha kita untuk yang bermakna sedekah ini, untuk yang mewakili yang untuk apapun yang diwakili oleh kata sedekah, maka yakinlah Allah memberikan perhatian yang khusus untuk kita sebagaimana dalam peristiwa ini. Gaji bulanan kita, bila mana ada khusus, setiap kita menerima gaji ada perhatian dari sebagian, walaupun tidak sepertiga, ada sebagian dari hasil usaha kita itu untuk sedekah di jalan Allah, terutama untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang musafir yang kehabisan bekal. Ini subhanallah, yakinlah bahwa Allah SWT akan memberikan keistimewaan, akan memberikan perhatian yang luar biasa kepada kita. Ya, subhanallah. Saya hanya sekedar mengabarkan bahwa banyak orang-orang yang sudah ingin bekerja sama dengan kita. Ya, tinggal kita serahkan uang saja. Ya, ada program-program ATM beras. Ya, ATM beras yang orang-orang yang susah mendapatkan beras akan mengambil bagiannya setiap pekan di sana. Ya, kalau kita untuk mencari orang miskin susah untuk membagikan kemana-mana, ada orang-orang yang ingin ta'awun dengan kita. Kita tinggal sisihkan dari rezeki kita seberapalah, ya, seberapa yang bisa kita lakukan, tetapi itu rutin, maka ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan kita, memberkahi rezeki kita. Maka ma'asyiral muslimin, kalau bukanlah untuk melembutkan hati, tujuan dari hadis ini, maka tidak akan ada manfaat yang lain. Makanya ketika kita tahu bahwa orang ini sangat diistimewakan oleh Allah karena kelembutan hatinya, memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah, ya tentu tidak akan ada hadis ini Nabi ceritakan kepada kita. Maka tinggal bagaimana kita melakukan hal yang sama, berupaya untuk mengikuti orang-orang yang mulia, orang-orang yang peka dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Ya, kan Allahu fi aunil abdi, Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi, fi auni akhihi. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba ketika orang tersebut selalu membantu hamba-hamba yang lain yang membutuhkannya. Dan sekian banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Salah satunya adalah dalam kebutuhan pokok mereka, yaitu makan mereka sehari-hari. Jadi semoga hadis yang kita pelajari di bab yang kelima ini, memberikan perhatian kepada orang miskin, menggugah hati kita untuk menyisihkan rezeki kita agar bisa dengannya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu taala alam. Sebelumnya ada di halaman 724 ya. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran berharga, antara lain keutamaan bersedekah dan berbuat baik kepada orang miskin dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, kemudian keutamaan seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri. Ya, hasil usahanya sendiri, situ petani ya. Kemudian yang ketiga terakhir, keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga, dan jangan bakhil, tentu keluarga yang menjadi tanggung jawab kita untuk dinafkahi, untuk kita nafkahi. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما أدري ما هو يصلي هنا.